Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita akan masuk pada bab ma jaa fi ifsya'is sir. Bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan mengenai ifsya'us sir, menyebarkan rahasia. Ya. Artinya bahwa salah satu daripada dosa-dosa besar adalah menyebarkan rahasia. Akan kita baca nanti beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa suatu hal yang mesti dirahasiakan, dalam arti menjadi suatu amanah, ya, untuk tidak disebarluaskan. Maka ketika seseorang justru menyebarkannya, berarti dia mengkhianati suatu amanah. Nah, disinilah kemudian perbuatan ini dianggap sebagai salah satu dosa besar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, inna min asyarrin nasi manzilatan 'indallahi yaumil qiyamah ar-rajulu yufdhi ila mar'atihi wa tufdhi ilayhi ثم ينشر سرها. وفي رواية إن من أعظم الأمانة رواه مسلم. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nas, sesungguhnya manusia yang paling jahat, paling buruk, manzilatan indallah, kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajulu yufdhi ila mar'atihi, seorang lelaki yang menggauli istrinya, wa tufdhi ilai, istrinya pun bergaul dengannya, yakni dalam hubungan suami istri, thumma yanshuru sirraha, kemudian ia menebarkan rahasia itu. Wa fi riwayah, di sebagian riwayat disebutkan, inna min a'zamil amanah, sesungguhnya termasuk amanat yang terbesar, amanah yang terbesar. Ya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini seperti yang tadi kita dengar, terutama pada riwayat yang disebutkan di belakang hadis ini, bahwa ini termasuk amanat yang terbesar, yakni hubungan suami istri. Tentunya pada dasarnya masing-masing dari keduanya saling percaya untuk merahasiakan segala yang terjadi, sehingga sekalipun tidak ada kesepakatan untuk dirahasiakan, ya, untuk tidak diceritakan, maka itu sudah menjadi amanah. Atas dasar itu, kalau ada seseorang, baik dari pihak lelaki maupun wanita, justru membicarakan, menyampaikan kepada orang tentang apa yang terjadi, berarti dia telah khianat kepada pihak yang lain. Nah, seorang yang melakukan itu, kata Rasulullah SAW, termasuk asyarrin nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nah, berarti ini perbuatan dosa dan termasuk dosa besar, di mana pelakunya dinilai seperti itu dalam riwayat atau dalam hadis ini. Ya. Dan ini apa yang disebutkan pada hadis ini merupakan salah satu contoh. Merupakan salah satu contoh, bukan hanya terbatas pada bab ini, tapi dipahami oleh penulis rahimahullah bahwa bab pada amanah, amanah yang lain juga sama. Bila mana ada sesuatu yang mesti dirahasiakan, ya, sehingga ada amanah untuk tidak disampaikan kepada orang, maka mesti ditahan. Tidak boleh sembarangan dia menyebarkan rahasia yang itu merupakan amanah. Diriwayatkan wa an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa ar-rajulu bil haditsi tsumma iltafata fa hiya amanatun, hasanahu at-Tirmidzi. Artinya, idza haddatsa ar-rajul, bila seseorang menyampaikan suatu pembicaraan bil hadits, tsumma iltafata, kemudian dia menoleh, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Apa artinya? Artinya bahwa ketika dia menyampaikan suatu pembicaraan kemudian menoleh, itu artinya kan melihat kiri kanan, ya kan? Ada orang apa tidak? Nah, ini isyarat bahwa yang dia sampaikan ini suatu rahasia. Jadi sekalipun dia tidak ngomong, ini rahasia. Ya. Sekalipun dia tidak menyampaikan, ini amanah, jangan kamu sampaikan ke orang lain. Sekalipun tidak itu semuanya, namun dengan perilaku tersebut sudah menunjukkan ini merupakan hal yang mesti dirahasiakan. Fahiya amanatun, kata Nabi, ini merupakan suatu amanah. Sehingga kita sebagai orang yang diajak bicara dia harus menjaga, tidak boleh kita menebarkan kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankan derajat hadis itu, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis tersebut. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, tidak boleh kita menggampang-gampangkan bab rahasia, ya. Kadang-kadang kita bermudah-mudahan dalam bab menjaga rahasia, sehingga kadang-kadang seperti kata orang, menjadi rahasia umum. Gimana kok rahasia tapi umum? Lucu, ya kan? Rahasia tapi umum, artinya ya sebetulnya bukan rahasia lagi, ya, masing-masing mengatakan rahasia, nanti disampaikan kepada orang rahasia, Orang itu menyampaikan ke yang lain rahasia. Semuanya ngomong rahasia tapi kemana-mana. Nah, kita selaku seorang muslim berdasarkan hadis-hadis yang tadi kita baca, tidak boleh sembarangan menyebarkan sesuatu yang itu sifatnya rahasia. Ya, ini adab Islam yang mesti kita jaga. Sebagaimana kita juga enggak mau dikhianati, ya kan? Kita misalnya punya suatu rahasia, tiba-tiba orang menyampaikan kepada orang lain, ya kita kan enggak rela. Kita enggak suka, enggak ridha dengan itu. Demikian pula kita juga tidak boleh melakukannya. Dan ini sebagai konsekuensi daripada iman, ya, iman yang ada pada diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Salah seorang dari kalian tidak dikatakan beriman sampai mencintai saudaranya seperti yang ia cintai untuk dirinya. Jadi kalau dia, dirinya, tidak suka disebar rahasianya, dia pun enggak boleh menyebar rahasia orang lain. Ya. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain, Wali Ahmad an Abi Darda marfu'an, man sami'a min rajulin hadisan la yashtahi an yudhkara anhu fahuwa amanatun wa illam yastaktimhu. Dalam riwayat Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a min rajulin haditha, siapa yang mendengar dari seseorang suatu hadis, suatu pembicaraan, la yashtahi an yudhkara anhu, yang orang itu enggak suka kalau disebut-sebut pembicaraan itu. Ya, enggak suka pembicaraan itu disebut-sebut, fahuwa amanah, maka itu suatu amanah, ya. Wa illam yastaktimhu, walaupun dia tidak minta disembunyikan. Jadi hadis ini mengajari kepada kita agar kita ini ya tahu diri, ya. Artinya enggak mesti segala sesuatu diminta dari kita secara terus terang. Bahkan kita memahami hal itu dari indikasinya. Seseorang bicara dengan kita dan kita tahu dia enggak suka pembicaraan ini didengar orang. Enggak perlu dia mengatakan tolong dirahasiakan baru kita merahasiakan. Enggak perlu. Ya. Kata Nabi, fahuwa amanah, itu sudah amanah sekalipun dia tidak minta untuk disembunyikan. Namun kita sudah tahu bahwa dia enggak suka pembicaraan ini disampaikan ke orang. Ya. Maka kita tahu diri. Ini sudah tergolong amanah, jangan disebarluaskan. Ya. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi kita sebutkan, ya, ini bisa kita timbang dengan diri kita tadi. Kita pun kan seperti itu. Kadang kita memang mungkin enggak sempat ngomong itu rahasia, mungkin enggak sempat pesan jangan disampaikan ke orang. Namun omongannya kita berdua tidak ingin ada orang dengar itu kan sudah dipahami, berarti enggak suka orang lain dengar, ya kan? Jadi cukup kondisi seperti itu sebagai indikasi bahwa ini rahasia. Jangan kita nyampaikan ke orang lain. Nah, sesuatu yang itu rahasia mungkin saudara kita sendiri, teman kita sendiri. Ya. Kalau kita seperti itu lalu tahu-tahu diceritakan ke orang, kita kadang kaget, tahu dari mana? Siapa yang ngabarkan? Kan kita waktu itu cuma berdua bicara. Kok ternyata orang-orang sudah dengar. Nah, ini. Jadi sekalipun enggak ngomong rahasia, memang secara kondisi pembicaraan sudah menunjukkan itu sesuatu yang harus dirahasiakan. Ya, seperti pada hadis ini, wa illam yastaktimhu, sekalipun dia tidak minta disembunyikan. Ya. Jadi kita pengertian, ya, pengertian. Dan insyaallah ketika halal yang semestinya dirahasiakan itu tetap dirahasiakan, itu akan menambah kondusifnya suasana, ya. Tapi kalau orang-orang itu gampang cerita, nanti ada gosip, ada isu, ada macam-macam sudah. Wah, itu kondisi suatu masyarakat mesti tidak karuan itu. Ya. Banyak berita. Walaupun justru memang obrolan yang asyik itu ya, yaitu kalau sudah bisik-bisik, oh katanya fulan, jangan ngomong-ngomong tadi. Nah, itu sudah asyik sekali pembicaraannya. Ya. Ngobrolnya bisa kuat panjang kalau sudah ngobrol yang begitu-begituan, yang sifatnya rahasia-rahasia. Padahal ini dalam agama kita, seperti yang kita baca ini, sesuatu yang dilarang dan termasuk dosa, dosa besar kalau kita menyebarkan rahasia-rahasia tersebut. Kita menyalahi amanah, kita tidak amanah. Padahal Allah Azza wa Jal mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah perintahkan untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Ya, secara umum amanah ditunaikan. Ya. Nabi bersabda dalam hadis, la dina liman la amanata lah. Tidak punya agama orang yang enggak punya sifat amanah. Ya. Jadi amanah ini merupakan sifat baik, akhlak baik yang harus kita jaga, yang harus kita hiasi diri kita dengan amanah itu. Jangan kita menyalahi amanat orang, ya. Jangan kita melukai saudara kita, teman kita, tetangga kita, dan siapa saja yang sudah percaya dengan kita saat dia bicara dengan kita. Dia bicara dengan kita kan menunjukkan dia percaya, kok malah kita bicara ke orang lain. Berarti kita memang khianat yang seperti itu. Enggak boleh, ya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Di antara sifat orang-orang yang beriman, bertakwa adalah walladzina hum, mereka itu orang-orang yang diamanatihim, terhadap amanat-amanat mereka, wa'ahdihim, dan janji-janji mereka, ra'un, selalu memperhatikannya, memperhatikan, melakukannya, menjaga, tidak menyepelekan lalu melanggarnya, tidak. Baik, kiranya itu bisa dipahami. Kita beralih kepada bab berikutnya. Babu ma ja'a fi la'nil muslim. Bab tentang dalil-dalil yang datang menerangkan mengenai laknat terhadap seorang muslim. Ya. Bab ini bab yang lebih khusus. Barangkali kalau kita ingat pertemuan yang sebelumnya, di sana ada bab yang mirip dengannya. Ya. Tentang laknat. Namun bab yang sebelumnya itu sifatnya lebih umum, bahwa laknat itu perbuatan terlarang, ya, kita melaknat. Ya. Terkecuali pada kondisi tertentu, ya. Artinya kalau sesuai, ya. Namun pada dasarnya kita berhati-hati kalau kita tidak melakukan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dan kita melaknat seseorang, na'udzubillah, bisa kembali kepada diri kita sendiri. Nah, pembahasan yang lalu lebih bersifat umum, artinya objek yang dilaknat, maf'ulnya itu bisa berupa manusia atau hewan atau apa saja yang memungkinkan. Namun Pembahasan kita sekarang ini lebih khusus, yaitu la'nul muslim, melaknat seorang muslim. Nah, ini lebih khusus lagi, ada larangan secara khusus. Berarti ya, menunjukkan perkara ini ya lebih besar daripada laknat pada umumnya. Ya, seorang muslim yang mestinya kita dengan muslim yang lain saling menghormati, saling membantu, saling menolong, saling berloyal. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal mu'minun ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin sebagian mereka itu adalah wali bagi sebagian yang lain. Saling bantu membantu di antara mereka, tolong menolong di antara mereka. Dalam hadis juga Nabi katakan al muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain. Nah, kenapa kok justru malah ada seorang muslim melaknat muslim yang lain? Nah, ini kan sangat bertolak belakang dengan yang semestinya dilakukan, yaitu tolong menolong, bantu membantu dan seterusnya. Ya, makanya dosanya lebih besar lagi. Diriwayatkan di sini beberapa riwayat, di antaranya diriwayatkan dari Tsabit bin Ad-Dhahhak. An Tsabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu marfu'an. La'anul muslim la'anul mu'min ka qatlihi. Ya. La'anul mu'min ka qatlihi. Akhrajahu, yang artinya bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Akhrajahu, keduanya meriwayatkan hadis ini, yakni Al-Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan hadis ini. Ya. Seperti yang kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa melaknat seorang muslim ibarat membunuhnya. Nah, ini kan suatu perumpamaan atau penyerupaan begitu, penyerupaan yang menunjukkan betapa beratnya melaknat seorang mukmin. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, jazakallah, "Idza qulta li akhika la'anakallah fa ka'annama qataltahu." Yani kalau kamu mengatakan kepada seorang mukmin, seorang muslim, la'anakallah, semoga Allah melaknat kamu, fa ka'annama qataltahu, maka engkau seperti membunuhnya. Ya, berat ya kan? Berat. Wa qatlul mu'min jarimatun 'azimah. Padahal membunuh seorang mukmin itu dosa besar. Rattaballahu 'alaiha 'uqubat syadidah. Allah Azza wa Jalla menyiapkan hukuman-hukuman berat atas dosa pembunuhan. Ya. Fa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Nah, ini ancaman dari Allah bagi orang yang melakukan pembunuhan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan yang melaknat seperti membunuhnya. Ini luar biasa ya, menunjukkan betapa besarnya dosa melaknat seorang mukmin. Ya. Nah, yang seperti ini namanya apa? Wa'id ya, ancaman-ancaman. Ya, kelak Allah Azza wa Jalla akan betul-betul menghukum dengan itu atau tidak, itu urusan Allah Azza wa Jalla, tapi kita harus mengetahui bahwa ini menunjukkan sesuatu yang berat. Ya, suatu yang mengerikan. Ya. Fala'anul muslim mislu qatlihi fil ism. Jadi melaknat seorang muslim itu, melaknat seorang muslim itu seperti membunuhnya dalam bab dosanya, dalam bab dosanya. Walaupun kalau bab konsekuensi hukum di dunia, kalau membunuh harus dikisos dan lain-lain, itu beda ya. Tapi dari sisi dosa, ibarat dia membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, annahum darabu rajulan qad syaribal khamra. Bahwa mereka, yakni para sahabat ketika itu, darabu rajulan, mereka memukul seseorang, qad syaribal khamra, yang dia itu telah minum khamr. Falaman sarafa qala ba'duhum, qala ba'dul qaum. Maka ketika berpaling, orang-orang berpaling, sebagian mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakan kamu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqulu hadza, jangan kamu katakan seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kamu bantu setan terhadap orang itu. Ya. Yeah. Pada hadis ini, ya, Nabi SAW mengatakan seperti yang tadi kita dengar. Di sini pada suatu kejadian di zaman itu, seperti yang diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa di masa itu para sahabat memukul seseorang yang telah minum khamr. Artinya ini proses menghukum, ya, menghukum seorang peminum khamr, seorang yang mabuk. Ya, seperti yang kita tahu bahwa mabuk itu sendiri kan dosa besar, ya, minum minuman keras dosa besar, dosa yang ma'ruf, ya, sangat kita ketahui, di mana sesuatu tersebut betul-betul haram. Muslimin mengenalnya, ya, mengetahui keharamannya. Namun demikian, ternyata ya tidak sedikit dari muslimin yang jatuh pada perbuatan itu. Nah, termasuk ternyata pernah terjadi di zaman itu ada yang jatuh dalam dosa ini. Ya. Ya, memang seorang muslim tidak maksum, ya, yang maksum Rasulullah. Sehingga mungkin saja terjadi yang seperti itu. Nah, karena itu maka di zaman para sahabat ketika didapati ada orang yang melakukannya, ditegakkanlah hukuman kepadanya. Sehingga peminum khamr itu dihukum dengan dipukuli. Ya. Dengan dipukuli. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ya sempat apa berdialog tentang berapa kali dipukul dan seterusnya. Ya, di sebagian riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memukul 40 kali. Ya. Alhasil terjadilah ketika itu hukuman kepada seorang peminum khamr dengan dia dipukul tersebut. Nah, setelah selesai, ternyata ada orang yang mengatakan akhzakallah. Jadi ini sudah di luar hukuman yang semestinya. Saat memukul itu diizinkan secara syar'i. Tapi kalau menambahi dengan ini akhzakallah, artinya semoga Allah menghinakan kamu. Ya, khizyun, kehinaan. Semoga Allah menghinakan kamu. Nah, ini kan sudah melebihi batas, ya kan? Yang diizinkan itu ya memukul tadi sebagai hukuman secara syar'i. Kalau omongan begini, ini sudah melampaui daripada yang diizinkan. Nah, ketika Nabi dengar, ternyata kok ada orang yang justru menambahi dengan ucapan tidak baik itu. Maka Nabi segera katakan, "La taqulu hadza." Jangan kalian katakan hal tersebut. Ya, nah disinilah kita ambil suatu faedah ya. Jadi nah ini semacam laknat tadi. Walaupun bahasanya bukan bahasa laknat ya, ungkapannya bukan ungkapan laknat, tapi doa seperti itu kandungannya ya kurang lebih sama dengan laknat. Karena laknat itu secara bahasa juga kadang bermakna as-sabbu wasyatm, celaan dan cercaan. Kadang laknat memang bermakna apa, mendoakan supaya Allah melaknat ya, sehingga dijauhkan dari rahmat Allah. Terkadang pula laknat itu bermakna itu, celaan dan cercaan, as-sab wa syatm. Nah, sehingga doa seperti ini juga ada unsur laknat di situ. Maka Rasulullah SAW melarang, la taqulu hadza, jangan kalian katakan seperti itu. Ya. Ini sudah melampaui batas. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kalian membantu setan terhadapnya. Artinya apa? Kata-kata tersebut yang mungkin itu munculnya awalnya karena kecemburuan terhadap agama mungkin ya kan. Dia kan jengkel kepada orang tersebut, kok masih minum khamr, sudah muslim misalnya. Sehingga karena kecemburuan agama, karena kejengkelannya muncul kata-kata itu. Jadi mungkin saja munculnya berawal dari kecemburuan terhadap agama, tapi akibatnya apa? Ketika ini di luar kontrol, ketika di luar yang diizinkan agama, akibatnya bisa menjadi alat bagi setan, ya, membantu setan untuk semakin menjauhkan orang itu dari agama. Nah, tadi orang yang sudah dihukum, dipukuli seperti itu, tiba-tiba ditambah ucapan begitu. Nah, dia orang ini mungkin tambah jengkel, ya kan? Nah, disitulah setan akan memanfaatkan, tambah bisikan-bisikan setan kepadanya, sehingga kata-kata itu tanpa disadari mungkin membantu setan untuk menjauhkan orang itu dari agama. Maka Nabi katakan, la tu'inu alaihi syaitan, jangan kamu bantu setan terhadap dia. Ya, jangan kamu bantu syaitan terhadap dia. Nah ini bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam agar seseorang senantiasa mengontrol ucapannya ya. Tadi seperti kita katakan, bisa saja munculnya karena kecemburuan terhadap agama, tapi sekali lagi kalau sesuatu yang tidak diizinkan secara syar'i, ya tetap tidak boleh. Ya tetap tidak boleh dan mungkin akan berakibat buruk, ya, berakibat sesuatu yang justru semakin memperparah keadaan. Nah, kita ambil pelajaran pula di sini, kalau ini diucapkan seperti ini nggak boleh terhadap orang yang seperti itu. Bagaimana dengan seorang muslim yang baik-baik saja, ya? Seorang muslim yang tidak ada problem seperti itu, bukan orang yang jatuh dalam maksiat, mungkin terjadi khilaf, ya. Seseorang dengan yang lain sedang dialog, diskusi, atau masalah terjadi antara mereka, kemudian ya sedikit cekcok, nah di sini kemudian muncul laknat terhadap yang lain, doa-doa keburukan terhadap yang lain. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ini mengkhawatirkan, ya. Ini tidak boleh, ya. Sebagaimana kita telah baca dalam hadis tadi, jangan kita membantu setan ya, untuk menjauhkan seorang muslim dari agama kita. Ya, tutup pintu-pintu itu, justru kita bagaimana menahan atau mempertahankan seorang muslim dalam agama dan dalam ketaatan. Ya. Dan juga dalam hal ini perlu diingat ya, seorang yang dihukum hukuman had ya, atau ta'zir seperti yang tadi disebutkan itu, hukuman dalam Islam itu punya fungsi ya, sebagai apa, penghilang dosanya, kafarah terhadap dosanya. Jadi misalnya orang yang misalnya ya mencuri, ya minum khamar, ya mungkin melakukan pembunuhan, kemudian dihukum dengan hukuman di dunia oleh seorang pemimpin muslim, hukuman yang syar'i sesuai hukum Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sudah dihukum di dunia itu, di akhirat sudah tidak dihukum lagi terkait dengan dosa itu. Jadi hukuman tersebut menjadi kafarah bagi dia. Dia enggak dihukum dua kali. Di dunia sudah dihukum dengan hukuman syar'i, lalu di akhirat diazab, tidak. Ya, tentunya bila semuanya itu berjalan dengan benar. Jadi hukuman itu menjadi kafarah. Makanya seperti yang juga pernah terjadi, mirip dengan yang tadi kita baca. Nah, dulu seorang yang melakukan zina, ya kan? Seorang yang melakukan zina kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dihukum, dilempari, dirajam sampai wafat. Ya. Muncul juga suatu kata-kata dari sebagian ketika itu yang mencela orang itu. Maka Nabi katakan, atau Nabi cegah ya, Nabi ingatkan dan Nabi katakan dia ini telah bertaubat. Andai taubatnya itu dibagi kepada 70 penduduk Madinah, mencukupi. Luar biasa kan? Seandainya taubat dia itu dibagi ke 70 orang dari penduduk Madinah, itu sudah mencukupi. Nah, dari sini kita mengambil faedah bahwa hukuman-hukuman yang ditegakkan di dunia yang memang sesuai dengan syariat, ya, benar, maka itu menjadi penebus. Nah, bagaimana orang yang sudah dihukum seperti ini masih dicela, masih dicacat, ya enggak benar. Ya, itu berarti tadi melampaui batas, menambahi hukuman dengan hukuman lain. Mana dasarnya? Tidak boleh. Justru itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Baik, kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, termasuk dari perbuatan dosa besar yang selanjutnya adalah babu zikri ta'akkudihi fil amwat. Ya. Bab berikutnya tentang ditekankannya larangan tersebut di atas terkait dengan orang-orang yang sudah wafat ya. Artinya jadi bab ini menjadi lanjutan bagi bab sebelumnya ya. Menjadi lanjutan dan disendirikan karena ya memang punya nilai yang lebih, yaitu bahwa celaan, cercaan, laknat ya, yang tadi disebutkan bahwa itu dilarang terhadap seorang muslim, lebih-lebih lagi dilarang pada seorang muslim yang sudah wafat. Ya. Ta'akkudihi fil amwat, lebih ditekankan lagi larangan itu kalau dilakukan pada orang yang sudah wafat. Ya. Bagaimana maksudnya? Iya, sudah wafat, dia seorang muslim, dicela lagi, dilaknat lagi. Ya. Tidak boleh ya. ini lebih dilarang lagi. Hal ini terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus menyebutkan tentang larangan tersebut dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, istri Nabi, marfu'an menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbul amwat fa innahum qad afdhau ila ma qaddamu," rawahu al-Bukhari. Artinya, "La tasubbul amwat," jangan kalian mencela, mencerca al-amwat, orang-orang yang telah mati, yang telah wafat. "Fa innahum," sesungguhnya mereka itu, "qad afdhau," telah menuju kepada apa yang mereka perbuat. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini dengan jelas Nabi katakan la tasubbul amwat. Larangan untuk mencela, mencerca dan termasuk tadi melaknat ya orang-orang yang sudah mati. Ya. Jadi orang yang sudah mati itu ya tetap dihargai, tetap dihormati. Ya. Bahkan bukan hanya apa kedudukannya, ya, kehormatannya. Sampai kuburannya saja kan juga kita hormati ya kan. Cuma pada batasan yang syar'i. Kita enggak boleh menginjak kuburannya, kita enggak boleh duduk di atas kuburannya, ya. Itu maknanya apa? Itu kan bagian daripada menghormati yang sudah mati, itu tempat tinggalnya. Kita punya tempat tinggal, rumah itu yang masih hidup. Sudah mati di mana tempat tinggalnya? Di kuburan. Itu tempat tinggal mereka yang sudah wafat dari kaum muslimin. Maka kita juga melakukan ihtiram sebatas ya, sebatas yang dibolehkan syariat, tidak melampaui. Yaitu tadi enggak boleh mendudukinya, menginjak-injak dan seterusnya. Nah, ini yang sedang kita bahas ya, tidak boleh juga melanggar hak-hak kehormatannya dengan kita mencela dia. Tidak boleh, tetap harus dijaga. Ya, kalau kita sampai melanggar berarti kita melakukan suatu dosa dan ini termasuk dosa besar. Kata Rasulullah SAW, "Fa innahum qad afdhau ila ma qaddamu." Sesungguhnya mereka itu telah menuju kepada apa yang mereka perbuat. Jadi mereka itu sekarang ya, dengan wafatnya mereka ya tinggal menerima dari Allah Azza wa Jal apa yang Allah akan berikan berdasarkan apa yang dia lakukan. Kebaikan, keburukan masing-masing ada catatannya di sisi Allah Azza wa Jal. Dia akan memperoleh apa dari yang dia lakukan itu. Nah, sehingga jangan kita apa mencela dia, mencerca, sudah enggak ada sangkut pautnya kita dengan dia. Dia sudah ke alam yang lain untuk menerima balasan. Jangan kita mengejar-ngejar terus. Ya. Urusannya sudah diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Dan lebih daripada itu, kalau kita mencela dia, kadang malah pihak yang hidup tersakiti, ya kan? Ya, kita enggak rela misal itu dilakukan kepada keluarga kita. Ya, kita yang masih hidup merasa tersakiti. Nah, jadi problem baru, ya kan? Makanya dalam sebuah riwayat, "La tasubbul amwat fa tu'dul ahya." Atau yang semakna dengan itu, dan ini diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lain dan disahihkan atau hasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbul amwat," jangan kalian mencela, mencerca orang-orang yang telah mati. "Fa tu'dul ahya," sehingga dengan itu kalian menyakiti orang yang masih hidup. Kerabat-kerabatnya, anak-anaknya dan seterusnya, mungkin temannya, bahkan tetangganya, mungkin banyak orang yang tersakiti dengan perbuatan tersebut. Ya. Jadi justru semestinya orang yang sudah mati itu didoakan, ya kan? Nabi mengajarkan untuk mendoakan mereka yang sudah wafat. Ya, sholat jenazah itu kan isinya doa-doa saja, ya kan? Jadi kita diajari untuk mendoakan mereka. Nah, terkecuali di sini, wallahu a'lam, ya urusan yang memang penting ya secara syar'i, penting secara syar'i, dan bukan maksudnya adalah semata-mata celah mencela, bukan. Misal ada seorang ahli bid'ah yang menyebarkan bid'ah-bid'ahnya selama hidup, kemudian memang bid'ah itu tersebar, kemudian orangnya sudah mati. Nah, bagaimana kita menyebut orang itu? Mungkin kitab-kitab yang dia tulis, ya. Nah, sebatas untuk memperingatkan, insyaallah itu hal yang diperbolehkan, dalam arti ini pengecualian, ya. Ya, tokoh-tokoh bid'ah kan banyak dulu maupun sekarang. Oh, fulan menulis kitab ini, isinya begini-begini. Hati-hati dari kitab itu. Fulan punya pemikiran demikian, dulu disebarkan ke umat. Hati-hati dari pemikiran tersebut. Walaupun orangnya sudah tidak ada, sudah wafat. Yang seperti ini insyaallah diperbolehkan, karena ini sebagaimana ketika hidup juga dibolehkan, ya. Karena ini demi maslahat umat, ya, maslahat yang besar. Ini sebagai pengecualian dari ghibah yang diharamkan. Ini sebagai pengecualian dari ghibah yang diharamkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.